Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an walhamdulillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita insyaallah ta'ala pada kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i war Ra'iyyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala. Kita masuk kepada al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, yaitu wujubul bai'ah, wajibnya berbai'at. Setelah pembahasan yang pertama adalah turuqu tansibil imam, yaitu jalan-jalan atau cara-cara mengangkat seorang imam atau khalifah atau pemimpin dalam suatu wilayah. Maka pembahasan yang kedua adalah wujubul bai'ah, wajibnya berbai'at. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, wal bai'atu ahdun ala sam'i wa ta'ah, bahwa bai'at itu adalah ikatan janji untuk mendengar dan taat. Nah, jadi pengertian bai'at adalah ahdun ala sam'i wa ta'ah, yaitu mengambil janji untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin atau para penguasa. Wa hifdzul ahdi wajibun. Kemudian beliau mengatakan, memelihara al-ahd, yakni janji tersebut, menjaganya adalah wajib. Nah, maksudnya tidak boleh membatalkannya, ya, tidak boleh mencabutnya, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, barang siapa yang mencabutnya atau mengingkarinya, maka dia berdosa. Nah, bahkan dia jatuh ke dalam dosa yang besar, yaitu mencabut tangan dari ketaatan kepada penguasa, sehingga ketika dia meninggal, maka dia meninggal di atas jahiliyah. Sebagaimana yang akan datang hadisnya yang dinukilkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajibnya hifdzul ahad, wajibnya memelihara janji atau ikatan janji bai'ah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fath pada ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aidihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajaran azimah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah mereka membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih, barang siapa yang membatalkan, mencabut baiat tersebut, maka sungguh dia membatalkan atau mengingkari terhadap dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang menunaikan baiat tersebut, janji tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala, fasayutihi ajran 'azima. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang besar, pahala yang agung. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, ayat tersebut dalam suratul Fath ayat ke-10 sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya hifdzul ahad, wajibnya menjaga baiat atau janji yang telah kita tegakkan, yang telah kita lakukan. Barang siapa yang membatalkannya, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perbuatan dosa, bahkan sebesar-besar dosa. Sebagaimana yang dinukilkan oleh beliau riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang pada akhir hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mata laisa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah, siapa yang mati tidak ada pada lehernya ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua, ya, ayat ini bai'at tersebut yang dimaksud dengannya adalah bai'atul ridwan, ya, yang dikenal dengan syajaratul ridwan. Barakallahu fikum. Yang sering kita dengarkan, ya, bai'at di bawah pohon ridwan, yang dikenal dengan pohon ridwan, sehingga disebut dengan syajaratul ridwan. Nah, kemudian barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada beliau alaihi salatu wassalam, yaitu baiat janji setia untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya dalam berjihad, dan tidak akan lari dari medan jihad, ya, sampai meninggal dunia. Sehingga dikatakan oleh Imam Abu Isa rahimahullahu taala bahwa makna hadis tentang bai'ah itu adalah bai'at di atas al-maut, yakni bai'ahu Rasulullah SAW jama'atun minas sahaba alal maut, yakni Rasulullah sekelompok dari sahabat membai'at Rasulullah di atas kematian. Naam, dalam arti mereka senantiasa akan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan tidak akan lari dari medan perang. Wala nafirru minha. Naam, demikian, ya, di antara makna ayat tersebut yang dijelaskan oleh Imam Abu Isa rahimahullahu taala. Naam, kemudian makna yadullah fawqa aydihim, ya, makna bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah yadullah bil wafa bima wa'adahum minal khairi fawqa aidihim, bahwa tangan Allah subhanahu wa taala itu akan membentangkan ya kepada mereka yang berbaiat berupa janji-janji kebaikan. Naam. Yani yadullah bil wafa bima wa'adahum. Yani maksudnya Allah taala akan menunaikan apa yang Allah janjikan kepada mereka yang berbaiat tersebut dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiat Ridwan. Kemudian berkata Imam As-Suddi rahimahullahu taala, kanu ya'khuduna biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yubayi'unahu wa yadullahi fawqa aydihim fil mubayaah, bahwa mereka para sahabat mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka baiatnya. Ya, para sahabat mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka membaiatnya. Nah, sehingga seakan-akan ya tangan Allah subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka. Yadullahi fawqa aidihim. Yani fil mubayaah. Ya, di dalam hal baiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi demikian makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yadullah fawqa aidihim. Kemudian makna firman Allah ta'ala faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, yani siapa yang membatalkan bai'ah, nakatha yani bermakna naqdun, yakni membatalkan baiat tersebut. Ya. Maka ini akan berakibat buruk barakallahu fikum. Ya, dan ini sangat berbahaya dan merupakan perbuatan daripada kaum Khawarij. Ya, yang membatalkan baiat atau yang mencabut tangan tidak mau berbaiat kepada para penguasa. Sebaliknya, siapa yang menunaikan baiat tersebut, yakni menjaganya, ya, memeliharanya untuk senantiasa taat dan mendengar kepada para penguasa, maka fasayutihi ajran azima. Fasayutihi Allahu ajran azima. Allah Subhanahu wa taala kan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ya. Yakni yang dimaksud dengannya ajaran azima tentunya adalah al-jannah, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Ya, sebagian menyebutkan akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang besar, yakni kemenangan, ya, pada perang selanjutnya, yakni pada perang Khaybar. Naam. Bagi orang-orang yang setia dalam berbaiat tersebut. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian Jadi di sini kita perlu tambih, ya, terkait dengan lafaz atau firman Allah Ta'ala, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan maknanya yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan juga Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala. Naam, bahwasanya maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan janjinya, ya, berupa kebaikan di dunia dan terlebih-lebih di yaumul akhirah. Naam, jadi demikian makna ayat tersebut. Ya, bukanlah yang dimaksud di sini bahwa benar-benar, ya, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka para sahabat, yakni menyentuh tangan para sahabat. Tangan Allah menyentuh tangan para sahabat. Ya, tentunya tidak demikian, barakallahu fikum. Ya, tetapi di sini ketika mereka mengambil baiat janji setia dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka seakan-akan mereka para sahabat yang berbaiat tersebut dengan di atas, dengan mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan, ya, Allah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan pula di sini kita memalingkan makna sifat tangan Allah jalla wa ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya sifat tangan. Ya, sifat yang terkait dengan zat Allah Ta'ala, sifat dzatiyah, yaitu Allah memiliki tangan. Ya, namun kita tidak mengetahui hakikat tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah yang mengetahui tentang hakikat zat dirinya sendiri. Adapun kita wajib beriman dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, dan kita tetapkan makna tersebut, yakni makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan bahasa Arab yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan, ya, berfirman dengan bahasa Arab. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah, bersabda dengan hadis-hadisnya dengan bahasa Arab. Maka kita memahami seluruh sifat-sifat, nama dan sifat-sifat Allah dengan sesuai makna bahasa Arab. Maka tangan dalam bahasa Arab maknanya sudah jelas, tetapi dari dalam hal hakikat zatnya, ya, hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, maka kita beriman bahwa Allah memiliki tangan. Ya, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, sifat wajah, sifat betis, ya, telapak kaki, al-qodamain, kita beriman semua bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut yang terkait dengan zat Allah atau disebut dengan sifatul dzatiyah. Nah, dan tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain, bahwa tangan itu yang dimaksud adalah kekuasaan, ya, atau wajah itu yang dimaksud adalah kemuliaan dan seterusnya. Tidak boleh pula kita menghapusnya, ya, dan tidak boleh pula kita menyerupakan Allah, tangan Allah, wajah Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, ya, dan tidak boleh kita membayangkan bentuk-bentuk dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua itu diharamkan dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa yuhramu naqdul bai'ah, dan diharamkan membatalkan bai'ah. Ya, kemudian beliau menukilkan riwayat hadis dari Nafi', beliau berkata, ja'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ila Abdullah ibn Muti' hina kana min amril harrah makana zamana Yazid ibn Yazid ibn Muawiyah, faqala itrahu li Abi Abdurrahman wisadatan, faqala inni lam atika li ajlisa ataituka li uhaddithaka hadithan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dalam Kitabul Imarah, dalam bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin 'inda dhuhuril fitan. Ya, dalam bab wajibnya senantiasa komitmen terhadap jamaah kaum muslimin di sisi nampaknya fitnah-fitnah. Ketika nampaknya fitan atau fitnah-fitnah. Wa fi kulli hal, dan dalam segala keadaan wajib komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, yang dimaksud dengannya adalah mendengar dan taat kepada penguasa, dan tahrimul khuruj ala ta'ati wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya khuruj keluar, ya, memberontak atau melepaskan diri dari ketaatan dan memecah belah jamaah. Ini bab yang diletakkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam Kitabul Imarah. Ya. Kemudian Imam Muslim menyebutkan salah satu hadis, yaitu hadis yang telah kita bacakan tadi dari Nafi', ya, murid dari para sahabat Abdullah bin Umar. Beliau seorang tabi'in. Beliau pernah datang kepada gurunya Abdullah bin Umar. Beliau mengkisahkan tentang gurunya, yakni sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau pernah datang kepada Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' ini salah satu, ya, kelompok Khawarij atau tokoh-tokoh dari Khawarij. Nah, ketika di zaman Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an. Naam, yaitu pada kasus Al-Harrah. Al-Harrah yakni perang Harrah, ya, di Madinah. Naam, di zaman Yazid bin Muawiyah, ketika beliau mengutus, ya, sahabat Nu'man bin Bashir untuk menasihati sebagian daripada penduduk Madinah yang melakukan demo, ya, terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Naam, yakni mencabut ketaatan, mencabut bai'ah. Naam, maka beliau mengutus, ya, salah satu sahabat untuk memberi nasihat agar mereka bertobat dan kembali, ya, tidak memberontak, tidak mencabut ketaatannya kepada Yazid bin Muawiyah di Syam. Barakallahu fikum. Ya. Demikian pula Abdullah bin Umar memberikan nasihat kepada mereka, ya, dari sebagian penduduk Madinah yang melakukan, ya, perlawanan atau mencabut ketaatannya, baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, maka tetapi nasihat itu tidak bermanfaat. Tetap saja mereka mencela dan menginginkan ya runtuhnya kepemimpinan Yazid bin Muawiyah pada saat itu, pada waktu itu. Nah, maka terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Al-Harrah di Madinah, di mana Yazid bin Muawiyah mengutus pasukannya yang besar dan sangat kuat, ya, yang pimpinannya dikenal dengan Muslim ibni Murrah Al-Uqbah. Muslim ibni Murrah Al-Uqbah ini, ya, pimpinan yang kejam, yang tidak menyisakan siapapun yang melakukan perlawanan. Maka terjadi apa yang terjadi pada perang tersebut. Nah, dan itu terjadi pada tahun 63 Hijriah. Nah, yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan meruntuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya, dilanjutkan dengan perjalanan ke Mekah untuk meruntuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair di Mekah pada waktu itu, yang di mana banyak dari kaum muslimun di berbagai wilayah, ya, di Mekah, di Hijaz, bahkan sebagian dari di Syam yang masih berbaiat kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya, maka Yazid bin Muawiyah tidak menginginkan hal tersebut. Maka setelah menuntaskan para pemberontak di Madinah pada perang Al-Harrah, dilanjutkan di Mekah. Ya. Nah, maka ini peristiwa Al-Harrah. Maka sahabat Abdullah bin Umair, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anhuma, mendatangi Abdullah bin Muti', faqala, ya, pada saat itu Abdullah bin Muti' mengatakan, itrahu li Abi Abdurrahman wisada, berikan bantal, ya, kepada Abdurrahman, Abu Abdurrahman, yakni kunya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, sehingga ya, tujuan beliau datang untuk memberi nasihat. Nah, ketika beliau datang menemui Abdullah bin Muti' ini, maka Abdullah bin Muti' mengatakan kepada, ya, orang-orangnya untuk melayani Abdullah bin Umar, memberikan, ya, bantal untuk bersandar atau duduk, ya, di atasnya. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, inni lam atika li ajlisa, ya, sesungguhnya aku tidak datang untuk duduk, ya, bersamamu, akan tetapi aku datang untuk menceritakan kepadamu satu hadis yang aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakannya. Naam, yaitu aku mendengar Rasulullah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan, laki Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu, maka niscaya dia akan menemui Allah taala pada hari kiamat tidak ada hujjah atasnya. Ya, tidak ada hujjah di sisinya. Naam, yakni tidak ada lagi, tidak ada alasan sedikit pun kebenaran untuk dia berhujjah dengannya ketika di hari kiamat. Naam, karena dia telah mencabut tangannya dari ketaatan, mencabut diri dari baiat. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati tidak ada pada lehernya bai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahu fikum. Ya, ini nasihat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, kepada Abdullah bin Muti' yang memiliki fikrah, ya, khawarij. Nah, sehingga ketika nasihat beliau tidak diterima, maka pada waktu itu Abdullah bin Umar bersama keluarganya pergi dan meninggalkan Madinah, hijrah ke Makkah. Nah, karena beliau tahu akibat yang akan terjadi. Nah, sehingga pada perang tersebut, ya, terlibat pada perang tersebut memberikan akibat yang buruk, yaitu kepada banyak para sahabat yang meninggal dunia, terbunuh, ya, ikut terbunuh. Barakallahu fikum, karena kekejaman Muslim ibni Murrah ibni Uqbah tersebut yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah, ya, rahimahullah ta'ala wa ghafarah. Nah, maka kata penulis hafizahullah, fandur waffaqakallahu lilhaq ila ta'zimir rasul sallallahu alaihi wasallam li ta'ati waliyil amr bil ma'ruf wa tahdhir min ma'siyati. Maka lihatlah, semoga Allah memberi taufik kepadamu dalam kebenaran. Lihatlah bagaimana, ya, ta'zim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mengagungkan, ya, perbuatan ta'a waliil amr. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan perbuatan ketaatan terhadap waliul amr, terhadap penguasa. Ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Nah, dan bagaimana Rasulullah memberi peringatan dari bermaksiat kepada penguasa. Barakallahu fikum. Ya, di zaman kita sekarang banyak dari kaum muslimun pada umumnya tidak memahami, ya, dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang seperti ini. Prinsip-prinsip yang demikian. Bahkan sebagian dari para dai-dai yang menyandarkan dirinya kepada sunnah juga terpengaruh dan terjatuh ke dalam perbuatan khawarij, yaitu menentang atau menolak kebijakan-kebijakan penguasa. Ya, dan mengkritik penguasa secara terang-terangan. Maka ini adalah sikap daripada kaum khawarij dan termasuk perbuatan, ya, tidak taat dan tidak mendengar kepada waliul amr. Nah, walaupun dalam perkara kecil, ya, misalnya perkara masker, ya, di masa pandemi COVID ini. Nah, sebagian mereka menggunakan logikanya bahwa kalau bermasker itu mendatangkan penyakit. Ya, kita hirup kembali udara-udara yang tidak sehat. Nah, itu permasalahannya lain, barakallahu fikum. Ini kejahilan. Nah, orang yang berbicara seperti ini saya katakan jahil murakkab. Kejahilan yang berganda. Ya, dia tidak memahami. Jangankan syariat Allah, dalam perkara ucapan yang seperti ini sangat sederhana, dia tidak paham sehingga muncul ucapan yang demikian. Nah, tentunya penguasa dalam memerintahkan untuk bermasker bukan memerintahkan antum untuk menghirup kembali penyakit yang ada pada antum. Ya, itu kembali kepada diri-diri kita dalam mengaturnya. Ketika Anda dewasa dan berakal, sehat, Anda bisa mengatur. Nah, ya, bukan kemudian menentang kebijakan pemerintah dengan membuat taswish. Ya, membuat kekacauan, keonaran. Sehingga banyak yang terpengaruh dari kaum muslimin tidak memakai masker. Ya, dimanapun dia berada, dia tidak mau memakai masker. A'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini kejahilan. Yang mengucapkannya jahilnya berganda, murakkab. Selain dia jahil dari kebijakan penguasa, dia lebih-lebih jahil kepada syariat. Ya, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Rasul sangat mengagungkan ya perbuatan wajibnya taat dan mendengar kepada penguasa dalam segala hal kecuali bermaksiat. Dan haramnya dengan keharaman yang keras ya bermaksiat menentang penguasa. Barakallahu fikum. Ini satu contoh saja, masker. Belum kita contohkan sekian banyak contoh-contoh yang lain. Muncul kebijakan-kebijakan para dai ya yang menyandarkan dirinya kepada sunnah. Nah, padahal hakikatnya sangat jauh dari sunnah. Bahkan dakwah yang dia dakwakan adalah dakwah hizbiyah, bid'iyah, bukan dakwah sunnah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ya, dalilnya lagi di dalam sholat, memakai masker tidak boleh di dalam sholat. Sehingga kebijakan pemerintah ini adalah bermaksiat. Maka taat kepada Allah dalam hal sholat itu lebih didahulukan daripada taat kepada penguasa. Ucapan demikian ucapan khawarij. Ya, ucapannya orang-orang yang suka menentang kepada penguasa, kebijakan-kebijakan para waliul amr. Nah, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah mewajibkan untuk kembali kepada fatwa ulama. Sekarang kita bertanya kepada Anda yang menyatakan demikian, adakah ulama yang berfatwa demikian sehingga Anda memfatwakannya secara terbuka? Saya mau bertanya, siapa ulama satu saja, ulama ahlus sunnah, khususnya kibar para ulama di zaman sekarang yang berfatwa seperti Anda? Nah, Syekh Saleh Fauzan kah? Atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Ya, atau Syekhana Syekh Rabi, Syekh Ubaid? Ya, atau Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu taala jami'an hafizahumullahu taala? Naam. Atau Syekh Muhammad bin Umar Bazmul? Atau para masyayikh yang ma'ruf sebagai para ulama-ulama sunnah, adakah yang memberi fatwa demikian? Satu saja. Ya, kalaupun ada, Anda mengatakan ada, mesti itu orang-orang yang majhul, yang tidak dikenal di kalangan para ulama-ulama sunnah. Atau dikenal tetapi dia telah mendapatkan tahdzir dari para ulama ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ya, justru yang ada adalah fatwa yang sebaliknya. Nah, Allahul Musta'an. Sampai dalam fatwa menjarakkan shaf, ya, ini lebih berat hadisnya tentang merapatkan shaf dibanding dengan larangan menutup muka atau menutup hidung dengan mulut. Larangan menjarakkan shaf lebih berat, lebih dahsyat, ya, karena hadis-hadis yang banyak sampai Rasulullah SAW mengancam, la tasawunna sufufakum ala yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian mau meluruskan dan merapatkan shaf-shaf kalian atau Allah akan pecahkan wajah-wajah kalian, persatuan kalian pecah. Ini berat, barakallahu fikum, ancaman yang dahsyat. Ya, walaupun pada awalnya Syekh Abbad, sebelum sampai kepada beliau tentang pandemi COVID dan kebijakan penguasa, beliau berfatwa haram untuk menjarakkan shaf, tidak boleh, bahkan tidak sah. Itu pertama, Syekhana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Namun ketika disampaikan kepada beliau bahwa itu kebijakan penguasa karena sebab pandemi COVID, fatwa beliau berubah. Ya, fatwa beliau berubah dan mewajibkan untuk taat kepada pemerintah dengan menjaga jarak. Ya, dengan membuat jarak dalam sholat. Berubah fatwa Syekhana. Ini ulama, barakallahu fikum. Bagaimana dengan da'i-da'i yang saya sebutkan tadi, yang tidak jelas ulamanya, ya, kemudian menjadi mufti dan menyandarkan kepada sunnah, bahwa dia berdakwah kepada sunnah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, terlebih-lebih sekali lagi itu dalam perkara soft, ulama fatwanya demikian. Coba Anda dengarkan Syekh Sulaiman Ar-Rahili khusus dalam masalah soft ini. Bagaimana rinciannya, silahkan Anda dengarkan kasetnya, menyebar di YouTube. Nah, barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi kalau Anda tanyakan tentang masker menutup wajah, lebih ringan sifatnya, larangannya daripada menjarakkan soft. Nah, tetapi Anda mengatakan bahwa tidak boleh mentaatinya, karena ketaatan kepada Allah lebih didahulukan. Ini kejahilan, ya, ketidakfahaman terhadap usus-usus sunnah, asas-asas sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Boleh jadi karena sebab pergaulan, teman-teman yang banyak mempengaruhi kiri kanan, atau boleh jadi rujukan ulamanya tidak jelas, sehingga terjadi apa yang terjadi pada diri orang-orang yang semisal dengannya. Fanasallallahu salam wal afiyah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan lebih kurangnya, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.